Mungkin aku tidak punya apa-apa, tapi cintaku padamu luar biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Tulus padamu.